بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من يقرأ؟ تفضل. في مجا babu alamatil munafiki. Haddatsana Sulaimanu Abu Rabi'i qala haddatsana Ismailu banu Ja'farin qala haddatsana. Ma'aka mukhtasar, khudh lahu, iqra lahu. La anta taqra, khudh kitaba. باب علامات المنافق. باب علامات المنافق بالجمع علامات. باب علامات المنافق. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آيات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الذي يليه عن أبي الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كان في أربع خلال، اقرأ أربع خلال: من كان فيه كان من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هنا كانت فيه khoslatun minan nifaki hatta yada'aha idha tumina khona, wa fi riwayatin idha wa'ada akhlafa, wa idha haddatha kadzaba, wa idha ahada ghadaru, wa idha khosama fajaru. Jazakallahu khairan. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah: babu alamatil munafiq. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab tanda-tanda orang munafiq. Adapun kaitan bab ini ikhwan dengan bab sebelumnya, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan sebelumnya tentang kezaliman yang bertingkat-tingkat. Ada kezaliman duna kufrin, tidak membuat pelakunya kafir. Ada kezaliman yang membuat pelakunya kafir, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, maka pada bab ini dia menjelaskan bahwasanya ada pula kemunafikan yang disebutkan dalam agama adalah merupakan ciri-ciri kemunafikan, tetapi kemunafikan ini tidaklah pula mengeluarkan seorang yang daripada iman, dan ini menunjukkan an-nifaqu darajat. Kemunafikan itu pun bertingkat-tingkat. Ada kemunafikan yang dia duna kufrin, tidak sampai kepada kufuran, dan ada kemunafikan yang membuat pelakunya keluar daripada Islam. Adapun kaitan bab ini dengan Kitabul Iman, siapa yang bisa? Apa kaitannya bab ini dengan Kitabul Iman? Fadhal. Apa kaitan bab ini dengan Kitabul Iman? Fadhal. Beri mikrofon. Kemunafikan termasuk amalan hati. Jadi ya termasuk dalam amalan. Tapi di sini semua amalan zahir, berdusta, zahir, berjanji, ingkari, zahir. Siapa? Fadlu. Apa kaitan hadis bab ini dengan Kitab Iman? Fadl, beri mikrofon. Munafik itu termasuk niat dalam hati. Jadi amalan termasuk amalan hati berupa niat. Jadi terkadang dia berkata tidak sama dengan niatnya. Apa yang dikerjakan tidak sama dengan yang diniatkannya. Jadi apa katanya dalam kitabul iman? Kenapa dimasukkan di sini ke dalam kitabul iman? Apa sih kaitannya? Coba antum kaitkan dulu yang lain. Ya Allah, syabab. Tafadhal. Hatlahu. Karena dengan kemunafikan dapat menurunkan iman. Sebab kemunafikan termasuk bagian dari dosa. Kemunafikan dapat menurunkan iman. Kemunafikan i'tiqad. Kemudian karena kemunafikan bagian dari dosa. Andai kata kemunafikan sifatnya amali, berdusta dan seterusnya, gugur enggak imannya? Tidak gugur. Jadi berkurang. Kaitannya dengan kitabul iman? Yazidu wa yanqus. Ahsant. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ahlu sunnah mengatakan iman bertambah dan berkurang. Dan kita telah menyebutkan banyak sekali cabang-cabang keimanan yang menambah iman. Dan kita pun telah menyebutkan beberapa bentuk cabang-cabang kemaksiatan yang akan mengurangi iman. Dan iman akan berkurang, berkurang, berkurang sampai habis daripada akar-akarnya tercabut. Dan kemunafikan itu bertingkat-tingkat. Ada kemunafikan yang benar-benar membuat pelakunya keluar daripada Islam. Dan ada munafikan yang di bawah daripada itu tidak membuat pelakunya keluar daripada Islam. Dan kemunafikan adalah hal-hal yang mengurangi iman, bahkan sampai dapat menggugurkan iman. Kalaulah demikian ikhwan, bab ini sangatlah relevan dengan mazhab Ahlus Sunnah Jamaah bahwasanya pertama, iman bertambah dan berkurang dengan berbagai macam ragam perbuatan-perbuatan yang kita akan bahas digolongkan ke dalam tindakan tinggalkan munafikan, menunjukkan seseorang ketika melakukan perbuatan-perbuatan ini seperti berdusta, ketika berbicara mengingkari janji dan seterusnya akan mengurangi imannya, maka iman dapat berkurang. Sebagaimana seseorang jika meninggalkan semua cabang-cabang kemunafikan ini akan sempurna imannya. Dan ini menunjukkan sahnya mazhab Ahlussunnah Jamaah bahwasanya iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan di antara jenis kemaksiatan adalah kemunafikan secara umum. Dan al-nifaq, ikhwan, al-nifaq secara bahasa artinya adalah menampilkan apa-apa yang zahir berbeda dengan apa-apa yang dalam batin. Luarnya tidak sama dengan di dalam. Dari kata-kata nafaq, nafaq ada sejenis binatang, orang Arab mengetahui binatang ini jika dia masuk ke dalam lubang dicari di sini keluar di sana, dicari di sana keluar di sana, seolah-olah orang munafik begitu lihainya bersembunyi di bawah kemunafikannya. Dia tampakkan yang baik-baik, yang bagus-bagus, dia sembunyikan kejelekan. Ketika dengan A dia seolah-olah bersama A, ketika dengan B dia seolah-olah bersama B. Maka an-nifaq yakni menampilkan tampilan zahir tidak sama dengan apa-apa yang dalam batinnya, inilah kemunafikan. Andai kata ini berkaitan dengan i'tiqad, maka hukumnya kafirun kharijan minal millah. Menampakkan ciri-ciri keislaman dalam hatinya, meyakini kekufuran, ini keluar daripada Islam. Ya, andai kata tampilan luarnya berbeda dengan batin, berkaitan dengan i'tiqad, i'tiqadnya adalah menyimpan kekufuran, kebencian kepada Islam. Tidak percaya dengan Nabi SAW, mendustakan beliau, kafir kepada beliau, dalamnya. Adapun luarnya menampakkan seolah-olah dia berislam, beriman dan seterusnya. Maka ini ikhwan hukumnya adalah kafirun, kafir. Dan hukumnya mereka adalah ahlun nar, mukhalladun fiha, kekal di neraka selama-lamanya. Dan mereka lah yang dikatakan orang terendah di neraka, sebagaimana Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di tempat terendah daripada neraka. Inilah dia mazhab yang diakui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya sepanjang zaman. Masuk Islam bukan tujuannya karena kebenaran Islam menurutnya, tapi karena kemaslahatan dan seterusnya. Jadi ini ikhwan, andai kata berkaitan dengan i'tiqad maka hukumnya kafir. Andai kata kemunafikannya berkaitan dengan amal maka dia tidak kafir. Apa itu kemunafikan yang berkaitan dengan amal? Nampak seolah-olah jujur padahal dia dusta. Dan seterusnya nanti akan kita bahas. Nah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Ayat, tanda, alamah, tanda-tanda al-munafiq, orang munafik itu tiga. Idza haddatha kadzab. Andai kata dia itu berbicara, maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Andai kata dia berjanji, dia akan ingkari. Wa idza tumina khan. Andai kata dia itu diberi amanah, maka dia berkhianat. Adapun dari riwayat Abdullah bin Amr, Nabi SAW menyebutkan arba'u khilal, ada empat jenis. Man kunna fihi, barang siapa yang empat ini ada dalam diri seorang, kana munafiqan khalisan, maka dia benar-benar menjadi orang munafik. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, kanat fihi khaslatun minan nifaq, barang siapa yang dalam dirinya ada satu cabang daripada cabang-cabang ini, maka dalam dirinya ada satu cabang kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia mampu meninggalkannya. Idza tumina khan, jika diberi amanah dia khianat. Wa fi riwayatin idza wa'ada akhlaf, andai kata berjanji dia ingkari. Wa idza haddatha kadzab, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadar, andai kata dia mengikat kesepakatan, ghadar, dia membatalkan, dia berkhianat. Wa idza khasama fajar, andai kata dia berdebat, maka dia fajar, berbuat kezaliman di dalam perdebatan. Nanti kita akan jelaskan rinciannya, ikhwan rahimakumullah. Jadi pada hadis yang pertama ini Rasulullah menyebutkan ada tiga tanda-tanda kemunafikan. Ada tiga tanda-tanda kemunafikan. Sementara pada hadis berikutnya ada empat tanda-tanda kemunafikan. Dan hadis ini ikhwan rahimakumullah adalah hadis yang muskil bagi sebagian ulama, mengatakan kenapa di awal tiga kemudian datang berikutnya empat. Sebagian mengatakan boleh saja Rasulullah SAW menyebutkan tiga ini pada satu kondisi, kemudian datang wahyu menambahkan satu lainnya. Tetapi yang benar ikhwan rahimakumullah, sesungguhnya inilah tiga-tiga cabang kemunafikan yang darinya semua kemunafikan bersumber dan berakar. Adapun wa idza khasam fajar, andai kata dia khasama berdebat fajara, maka dia berkilah untuk menolak kebenaran. Ya, dia berkilah membalikkan yang hak menjadi batil. Ini masuk ke dalam kadzib, dusta. Untuk menolak kebenaran, bagian daripada kadzib, dusta. Maka hadis yang berikut ini yang empat, sebenarnya juga tiga saja dia. Adapun ungkapan Nabi wa idza khasama fajar, andai kata dia itu berdebat fajar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-fujur al-mailu anil haqq wal ihtiyal fi raddihi. Al-fujur adalah al-mailu anil haqq, condong untuk tidak berbuat kebenaran. Wal ihtiyal fi raddihi, berupaya untuk menolak kebenaran dengan segala macam cara. Ya, berdebat bukan untuk mencari kebenaran, berdebat untuk hawa nafsunya, berdebat untuk membantah lawannya, mengalahkan lawannya, walau dengan apapun cara yang dia buat. Dan ini masuk ke dalam apa tadi? Dusta. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan kenapa cuma tiga hal, kata beliau, karena semua Islam kembali kepada tiga hal: perkataan, perbuatan, dan niat, amal hati. Perkataan, perbuatan, amalan hati, ya. Dan dalam tiga hal ini ikhwan terdapat semuanya. Pertama, idza haddatsa kadzab, andai kata dia berdusta, andai kata dia berkata, maka dia berdusta. Ini menunjukkan rusaknya apanya? Lisan. Seluruh amal Islam ikhwan, apapun juga antum lihat, dibangun atas tiga hal: perkataan, perbuatan, i'tiqad. Dan itulah iman. Dan dalam hadis ini Rasulullah mengumpulkan tiga hal. Pertama yang berkaitan dengan perkataan. Ya, orang yang jujur sempurna imannya. Andai kata orang berdusta, rusak imannya. Apanya yang rusak? Lisan. Amalan lisannya rusak. Kemudian yang kedua ikhwan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khan. Andai kata dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini menunjukkan rusaknya amal. Diberi jabatan, dia selewengkan, korupsi. Diberi amanah untuk jalankan usaha, dia selewengkan. Apapun amanah diberikan kepadanya, dia selewengkan, menunjukkan rusaknya amalannya. Apanya rusak? Amalannya. Yang ketiga sisanya apa? I'tiqad. Itu ada pada ucapan Nabi, wa idza wa'ada akhlaf. Andai kata dia wa'ada, berjanji, akhlaf. Dia berniat untuk mengingkari janjinya. Maka ikhwan rahimakumullah, yang tercela sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Rahimahullah dalam syarahnya adalah orang-orang yang berjanji dengan niat dia akan mengingkari janjinya. Adapun orang yang berupaya untuk mengamalkan janjinya, menepati janjinya, namun tidak terwujud karena berbagai hal, ini tidak termasuk ke dalam cela. Tidak termasuk ke dalam cela. Tapi orang yang ketika berjanji, ya saya akan buat, dan dalam hatinya niatnya untuk mengingkarinya, maka orang ini dalam dirinya ada cabang-cabang kemunafikan, ada tanda-tanda kemunafikan. Maka lengkap Islam dibangun dari tiga hal: qaul, amal, i'tiqad. Dan tiga-tiga cabang ini ikhwan adalah cabang kerusakan dalam semua amal Islam, baik amalan dalam bentuk perkataan ataupun anggota tubuh, dan amalan hati. Rusaklah semuanya. Jadi ikhwan rahimakumullah, kata Rasulullah, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda orang munafik tiga. Sebenarnya banyak ikhwan tanda-tanda kemunafikan, tetapi semuanya kembali kepada tiga hal ini: perkataan, perbuatan, dan niat, i'tiqad. Idza haddatha kadzab, andai kata dia berkata-kata, ya, dia berdusta, kata Rasulullah SAW. Andai kata dia berkata-kata, dia berdusta. Ya, maksudnya ikhwan, berdusta untuk kebatilan, untuk kejelekan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahutaala, wa ammal kadzib la'allahu hadatha an 'aysin lahu salifun aw salaf fabalagh fi wasfihi fahadha la yadhur. Andai kata seorang terkadang menceritakan tentang pengalamannya, tentang kehidupannya, dan dia mubalagh, dia menambah-nambahkan perkataan, menambah-nambahkan ceritanya, hadza la yadhur, ini tidak dihitung dusta. Tetapi ikhwan rahimakumullah, wa innama yadur man haddatha an asyai'i bi khilafi ma 'alaihi qashidan al-kadzib. Yang tercela adalah orang yang berbicara tentang sesuatu yang berbeda dengan realita, kenyataan, dan dia tujuannya benar-benar untuk berdusta. Qashidan al-kadzib, berselisih dengan apa yang dia katakan. Terkadang ikhwan, dalam kehidupan sehari-hari kita mujamalah. Ya. Bagaimana, akhi? Itu makan enggak? Alhamdulillah saya sudah kenyang. Padahal lapar, tapi dia apa? Mujamalah. Mujamalah artinya dia mungkin segan segala macam, mungkin dilihatnya makanannya kurang. Lepas, saya kenyang. Hadzal yadur. Ini enggak bahaya. Ya? Sebagaimana ungkapan seorang suami kepada istrinya, ya, untuk menyenangkan istrinya, "Masya Allah, bagus sekali baju kau beli ini, Dek. Bagus sekali." Dan matinya, "Second pula kau belikan untuk abang." La yadur, enggak bahaya. Gimana mas makanannya? Masya Allah, mumtaz. Dalam hatinya, kok pasin kali kawan ini. La yadur, enggak berbahaya. Ya, hal seperti ini enggak berbahaya, ikhwan rahimakumullah. Tidak membahayakan. Adapun yang yadur, yang benar adalah apa-apa yang diucapkan menyelisih kenyataan realitas sebenarnya, dan memang tujuannya adalah kejelekan. Tujuannya adalah kejelekan, ikhwan rahimakumullah. Naam. Adapun yang disebut dengan wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia ingkari, yakni berjanji dalam hal kebaikan. Ini yang tercela. Andai kata berjanji untuk kemaksiatan, dianjurkan untuk ditinggalkan. Janji nanti malam kita zina, dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya? Janji nanti malam untuk buat makar, buat tipu daya, dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya? Bahkan boleh jadi menjadi wajib hukumnya andai kata tidak ada kerusakan. Tapi andai kata ada kerusakan membatalkan janji ini, janji ini maksiat. Tapi andai kata dibatalkan, muncul kemaksiatan lebih besar yustahab, dianjurkan saja untuk ditinggalkan. Tapi andai kata enggak ada kerusakan, wajib ditinggalkan. Ya. Janji dalam perkara kebaikan. Nah, ikhwan. Jadi ikhwan rahimakumullah, ya. Kaitan hadis yang mulia dengan Kitabul Iman sangatlah tampak sekali bahwasanya Ahlussunnah mengatakan kemunafikan bertingkat-tingkat. Ada kemunafikan adalah kemunafikan-kemunafikan yang menggugurkan keimanan itu dalam i'tiqad. Ada kemunafikan yang tidak menggugurkan iman dalam amal. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam hadis berikutnya arba khilal, ada empat jenis yang dalam diri seorang kana munafiqan khalisan, terkumpul dalam dirinya resmi menjadi orang munafik sejati. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadzal haditsu muskil, hadis ini ada muskilah ya dalam memahaminya. Kenapa? Andai kata terkumpul empat hal ini, bicara berdusta, janji dia tidak tepati, diberi amanah dia khianat, berdebat dia fajar, berarti dia menjadi munafik yang murni. Apakah maksudnya keluar daripada Islam? Sementara ini semua adalah merupakan kemunafikan dalam bentuk amal. Ya, sebagian mengatakan ini adalah majaz, karena terus menerus dia berbuat seperti ini menjadi kebiasaannya, seolah-olah dia enggak ada bedanya dengan orang munafik. Seolah-olah dia tidak ada bedanya dengan orang munafik. Karena beginilah orang munafik. Ya. Seolah-olah tidak ada bedanya dengan orang munafik. Namun ikhwan, yang dibenarkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan itu yang dipilih oleh Al-Imam Al-Khattabi, bahwasanya maksud kana munafiqan khalisan, benar-benar sempurna kemunafikannya dalam amal, bukan dalam i'tiqad. Sebagaimana Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hudzaifah tentang nama orang-orang munafik, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Hudzaifah, hal ta'lamu fiyya syai'an minan nifaq? Karena Rasulullah menyebutkan nama orang-orang munafik di telinga Hudzaifah. Berkata Umar, ya Hudzaifah, apakah engkau mengetahui dalam diriku ini ada kemunafikan? Demi Allah ikhwan, mustahil maksud Umar kemunafikan i'tiqad, mustahil. Kufur dengannya mustahil. Tapi maksud Umar kemunafikan amal. Apakah dalam hal ta'lamu fi, apakah engkau tahu dalam diriku ini ada syai'an, sesuatu daripada kemunafikan? Kemunafikan apa? Amal. Mustahil Umar beranggapan dalam dirinya ada kemunafikan i'tiqad, gugur keislamannya, mustahil. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula riwayat-riwayat lain ikhwan tentang para tabi'in yang mengatakan kudapati 70 orang sahabat, semua mereka takut dihinggapi kemunafikan dalam hal amal, bukan kekufuran. Mustahil. Mustahil kemunafikan dalam bentuk i'tiqad, dia menunjukkan kecintaan kepada Islam dalamnya benci, mustahil. Jadi makna munafikan khalisan, yakni benar-benar menjadi orang munafik dalam hal amal, dan dengan ini tidak dia keluar daripada Islam. Walaupun terkumpul padanya empat hal ini, dia tidak keluar daripada Islam. Walaupun dia dikatakan munafik yang murni, maksudnya adalah munafik amal, bukan munafik i'tiqad. Naam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Faddal, iqra. Hadha mukhtasar wala sahih Bukhari? Iqra. Ayah. Babu qiyamu lailatul qadari min babu qiyamu qadari minal imani. Ana Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakum wa fitariqin qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Naam. Qala al-Bukhari rahimahullah, babun qiyamu Lailatul Qadari minal iman. Bab berdiri salat pada malam Lailatul Qadar bagian daripada iman. Ya ikhwan rahimakumullah, kaitan bab ini dengan bab sebelumnya, setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahutaala menjelaskan cabang-cabang kemaksiatan, kezaliman yang bertingkat-tingkat, kemunafikan yang bertingkat-tingkat, amalan-amalan jahiliyah yang dalam diri seorang yang tidak membuat dia itu keluar daripada Islam, semuanya masuk ke dalam maksiat, maka dia ingin mengembalikan kita kepada cabang-cabang keimanan, karena tujuan asalnya adalah supaya kita mengerti mana cabang-cabang keimanan yang kita akan perbuat. Ya, maka dia katakan, barang siapa yang dia mengerjakan qiyamul lail dalam rangka mencari Lailatul Qadar, minal iman, bagian daripada keimanan. Ya ikhwan rahimakumullah, jadi jelas, barang siapa yang dia melaksanakan qiyamul lail, ya, maka itu menunjukkan dalam dirinya ada ciri-ciri keimanan. Berkata Imamul Hajar, babun qiyamul lailatul qadar minal iman, bab bangun malam hari ketika malam Ramadan bagian daripada iman. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, salat malam apalagi secara khusus 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar, itu adalah merupakan bagian daripada keimanan seseorang. Ya, bagian daripada keimanan seseorang, dan dikaitkan dengan i'tiqad Ahlussunnah bahwasanya salat adalah merupakan amal dan amal adalah bagian daripada iman, bukan sebagaimana anggapan kaum Murji'ah bahwasanya amalan bukan bagian daripada iman. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Imamul Bukhari telah menekankan salat itu adalah amal dan dia bagian daripada iman, dan ini adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kaitan ikhwan. Kemudian disebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqum wa fi tariqin qam lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia akan berdiri dengan fi'il mudhari, dengan fi'il mudhari menunjukkan istimrar, dia akan berniat terus menerus untuk berdiri, atau man qam, barang siapa yang tegak berdiri dalam bentuk khabar fi'il madhi lailatul qadar pada malam lailatul qadar imanan, karena keimanan. Ini dia wajhus syahid, dia berdiri lailatul qadar karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin lihat orang ramai dan seterusnya, karena panggilan iman. Wahtisaban, karena mencari ganjaran pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampunkan untuknya ma taqaddam, apa-apa yang telah lampau daripada dosa-dosanya. Maka ikhwan rahimakumullah, maka kaitan hadis ini dengan kitabul iman menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan adalah bagian daripada iman, dan di antara cabang-cabang keimanan yang dengannya akan bertambah iman seorang adalah mengerjakan salat malam. Dan antum melihat sendiri ikhwan, bagaimana iman orang-orang beriman bertambah ketika Ramadan dengan salat malam, qiyamul lail, dengan berpuasa, dan iman akan bertambah-tambah ikhwan dengan kebaikan-kebaikan yang diperbuat seorang. Semakin banyak dia berbuat kebaikan, semakin bertambah-tambah imannya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Cukupkan sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, ya, karena saya mungkin akan ngisi lagi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.